السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada fasal al-ma'asi takhunu sahibaha indal hajah, bahwa kemaksiatan akan mengkhianati pelakunya ketika dibutuhkan. Artinya dengan kemaksiatan niscaya seseorang akan dikhianati oleh dirinya sendiri karena pengaruh kemaksiatan. Sudah dibahas sebagiannya, dan diantara contohnya adalah ketika dia sangat membutuhkan untuk mengingat satu ayat atau satu hadis, tidak mampu untuk mengingatnya karena kemaksiatan. Dan lebih mengerikan lagi ketika akan wafat, dia ingin mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tetapi dirinya sudah tidak mampu lagi mengucapkan La ilaha illallah karena sudah banyak di hatinya titik-titik hitam, sudah pekat sehingga enggak ketemu kalimat itu. Yang ingat semua kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga sebagian mereka dikatakan oleh saudara-saudaranya, Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Dia menjawab, la astati' an aqulaha. Hanya berkata, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Yang lain lagi, dikatakan, Qul la ilaha illallah. Dia berkata, Syah, Rikh, Galabtuk, thumma qada, kemudian mati. Yani, ucapan-ucapan yang biasa diucapkan dalam bisnisnya. Kambing, sekian. Atau buah-buah catur. Qul la ilaha illallah. Sekak. Ster. Nah, karena di sini disebut rikh itu adalah nama dari biji-biji catur. Golabtuk, ya. Aku menang, aku menang. Karena sehari-harinya main catur. Maka ketika saat-saat genting akan wafatnya, yang diingat hanya itu. Dalam keadaan tentunya orang yang akan wafat adalah orang yang sangat-sangat lemahnya. Iya kan? Apa ada yang lebih lemah dari orang yang mati? Sakit. Sakit parah. Sakit parah. Sakit parah. Lebih lemah. Sakit lebih parah. Lebih lemah lagi. Mati. Kan begitu. Bayangkan kalau orang sudah lemah seluruh tubuhnya. Lemah berpikirnya. Lemah untuk berbicara. Yang teringat hanya yang mudah. Mau berpikir untuk yang susah tidak bisa. Sudah tidak mampu. Maka yang paling sering diucapkan itu yang keluar. Syah, Rikh, Galabtuk, Raja, Ster, aku menang. Waqila li akhar, dikatakan lagi kepada yang lain, Qul la ilaha illallah. Ternyata dia mendendangkan syair. Ya rubba qailatin yauman, waqad ta'ibtu kaifat tariqu ila hamamin munjabi. lagu cengengnya mereka, orang-orang Arab jahiliyah, ketika mencari atau ketika didatangilah seorang wanita yang mencari hammamil munjabi, kesasar masuk ke rumahnya. Kata dia, oh silahkan, ini hammam yang kamu cari, masuklah. Begitu masuk dikunci. Dan dia akan berbuat jelek kepada wanita tadi. Dirayu dan sebagainya. Wanita itu menyambut. Dan berkata, aku akan berhias, aku akan mencari minyak wangi, aku akan begini, dan aku akan kembali. Kemudian keluar dari rumahnya dan tidak kembali lagi selama-lamanya. Orang tadi kecewa dengan sangat sehingga mendendangkan syair ini. Ternyata sampai terbawa ketika akan matinya. Waqila li akhar, dikatakan pula pada yang lain. Qul la ilaha illallah, ketika akan wafatnya. Qul la ilaha illallah, faja'ala yahdi bil ghina. Tiba-tiba dia mengigau dengan lagu-lagu. Wa yaqulu tantana tantina. Ya, tantana tantina itu na-na-na-na-na begitu. Ya. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wa qala li akhar, berkata pada orang yang lain yang juga akan wafat. Kata Muqayyim rahimahullah, disebut dengan kalimat yang sama, qul la ilaha illallah. Apa jawabnya? Ma yanfa'uni ma taqul. Enggak bermanfaat bagimu apa yang kau ucapkan, enggak akan bermanfaat bagiku apa yang kau ucapkan. Walam ada' ma'siyatan illa raqibtuha. Tsumma mata walam yaqulha. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, jawabnya, apa manfaatnya bagiku? Aku sudah banyak dosa. Aku sudah banyak dosa. Ucapkan la ilaha illallah. Aku sudah banyak dosa. Segala macam dosa sudah aku kerjakan. Qul la ilaha illallah. Aku berlumuran dosa. Aku kotor sampai matinya. Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wa qila li akhar, dikatakan pada yang lain. Qul la ilaha illallah. Jawabnya, wa ma yughni anni. Apakah itu mencukupi buatku yang banyak maksiat? Wa ma a'rifu anni sallaitu lillahi salatan. Aku enggak pernah mengenali diriku salat. Aku tidak pernah mengerjakan salat satu salat pun. Padahal kalau dia tidak pernah mengerjakan salat, kemudian di akhir hidupnya taubat, ucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan masih diharapkan akan diampuni oleh Allah. Karena akhiru kalamihi la ilaha illallah dan akhiru kalamihi taubah. Tetapi karena memang terhalang oleh kemaksiatannya, maka dia hanya menyalahkan dirinya. Aku enggak pernah sholat, bagaimana aku mengucapkan la ilaha illallah? Ucapkan la ilaha illallah. Aku banyak dosa, aku enggak pernah sholat. Walam yaqulha, sampai matinya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa qila li akhar, dikatakan pada orang lain, qul la ilaha illallah, faqal, dia jawab, ana kafirun bima taqul walam yaqulha wa qadha. Ana kafirun bima taqul, aku mengingkari yang kau ucapkan, aku kafir katanya. Astagfirullah, na'udzubillahi minal kufur, na'udzubillahi min su'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah dari su'il khatimah. Wa qila li akhar, dikatakan kepada orang lain kalimat yang sama, qul la ilaha illallah, ketika akan wafatnya. Faqala, ternyata orang itu berkata, kullama aradtu an aqulaha wa lisani yumsik anha. Setiap aku ingin mengucapkannya, lidahku keluh, kaku. Setiap aku ingin mengucapkannya, lidahku keluh, tidak bisa mengucapkannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa akhbarani man hadara ba'da syahadina inda mautih. Menghabarkan kepadaku orang yang pernah hadir atas kematian seseorang syahadin, orang yang mempelajari sihir dan khurafat. Faja'ala yaqulu, tiba-tiba dia berkata ketika akan matinya, lillahi fals, falsun, lillahi falsun, lillahi hatta qada. Untuk Allah sekeping uang, untuk Allah sekeping uang, dan seterusnya sampai matinya. Wa subhanallah, kam syahidan nasi min hadha ibran au ibaran. Subhanallah, betapa banyak manusia mendapatkan pelajaran ibrah dari kejadian-kejadian tersebut. Walladhi yakhfa 'alaihim min ahwalil muhtadirin a'dham wa a'dham. Sedangkan yang tersamar dari orang-orang yang mati lebih banyak lagi. Fa idza kana al-'abdu fi hali huduri dhihnihi. Ketika seorang hamba dalam keadaan pikirannya masih hadir, maksudnya masih sadar, wa quwwatihi wa kamalihi, kekuatannya masih lengkap, kesempurnaannya masih lengkap, wa idrakihi, dan juga masih tanggap, qad tamakkana minhu syaitan. Orang seperti itu saja kadang bisa dikalahkan oleh syaitan. Sahih? Nah. Padahal masih sehat walafiat. Bicara masih lancar, berpikir masih lancar, badan masih kuat. Kadang-kadang tidak ketemu mau ngomong apa. Mengapa? Karena kalimat yang akan diucapkan jarang diucapkan. Terjadi apa enggak terjadi? Padahal masih hidup, masih sehat, masih kuat. Masih lancar berbicara. Kadang terjadi dikalahkan oleh syaitan. Wastamalahu fima yuriduhu min ma'asillah, bahkan sampai bisa diseret kepada kemaksiatan, ucapan-ucapan jelek dan seterusnya. Wa qad aghfala qalbahu an dzikrillah. Orang yang masih kuat, orang yang masih sehat saja kadang bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa zikrullah. Doanya apa yang kemarin itu? Harusnya dia sudah hafal karena setiap hari harusnya dia ucapkan, karena setiap hari dia melakukan, tapi karena enggak pernah dibaca, lupa. Dalam keadaan masih sehat, apalagi sudah sakit, pikirannya sudah lemah, lidahnya sudah lemah, badannya juga selemah. Mau berpikir, malas berpikir. Kira-kira apa yang diucapkan di lidahnya nanti? Na'udzubillah. Qala wa'attala lisanahu an dzikrih. Orang yang masih kuat, masih sehat saja, kadang terhalang lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Wa jawarihahu an ta'atihi. Kadang terhalang badannya untuk bisa taat kepada Allah. Fa kaifa dhannu bihi inda suquti quwwahu. Bagaimana perasaan kamu ketika kekuatannya sudah lemah? Wastighali qalbihi wa nafsihi bima huwa fihi min alam, apalagi dalam keadaan tersibukkan hatinya dan dirinya dan jiwanya dengan rasa sakit kematian. Innal mauti sakarat, kata Nabi. Yang namanya mati itu sakit, barakallahu fikum. Kata para ulama, dikatakan sakitnya kematian seperti dikelupas kulitnya hidup-hidup. Seperti terkelupas kulitnya hidup-hidup. Kira-kira bagaimana? Apakah dia bisa berpikir? Mau mengucapkan apa ketika itu? Kalau yang terbiasa, ketika sakit sudah mengucapkan La ilaha illallah, astagfirullah, atubu ilaiki ya Rabbi. Maka ketika sakit pasti itu yang terucap. Sedangkan mereka-mereka yang tidak biasa dengan zikrullah, justru sebaliknya sibuk dengan nyanyian dan lagu-lagu, sibuk dengan ucapan-ucapan jelek, maka itu yang terucap. Lebih banyak ucapan-ucapan dia di pasar daripada zikrullah. Maka akan keluar kalimat yang sama dengan orang-orang tadi yang dikisahkan. 1000 untuk Allah, 100 untuk Allah, suruh zikir, bicaranya harga. Na'udzubillah min dzalik. Qala Waqad jama'a syaitan lahu kulla quwwatih. Lebih-lebih lagi ketika orang yang akan wafat sudah merasakan sakit yang luar biasa, pikirannya sibuk dengan kematian yang akan menjelangnya, yang akan menjemputnya, dan seterusnya. Ditambah syaitan, ketika orang akan mati, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya agar dia matinya su. Iblis na'udzubillah min dzalik. Qala, dikatakan jama'a syaitan lahu kulla quwwatihi. Syaitan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Wa kulla himmatihi, seluruh semangatnya. Wa hasyaduhu alaihi bijami'i ma yaqdir alaihi liyanala minhu fursatahu. Dan dia akan kumpulkan seluruh apa yang dia bisa untuk menghalangi orang tadi agar bisa menyampaikan misinya. Agar orang tadi jangan husnul khatimah tapi su'ul khatimah. Fa inna dhalika akhirul amal, karena itu amalan terakhir. Kalau amal terakhirnya jelek, maka syaitan menang. Kalau amal terakhirnya baik, syaitan kalah. Maka syaitan saat itu akan mengerahkan kekuatannya semaksimal mungkin yang dia bisa. Fa aqwa ma yakunu alaihi syaitanuhu dhalikal waqt. Maka syaitan orang tersebut yang paling kuat menyerangnya adalah saat kematian. Syaitan menggoda orang tersebut yang paling kuatnya, yang paling puncak kekuatannya adalah ketika akan wafatnya. Wa adhaf ma yakunu huwa fi tilkal hal, sedangkan orangnya adalah yang paling lemah keadaannya ketika akan wafat. Orangnya lagi selemah-lemahnya, syaitannya lagi sekuat-kuatnya. Bagaimana kira-kira dia bisa mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana dia bisa bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah? Fahunaka yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Saat itulah Allah akan kokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunya, akan Allah kokohkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Fi hayati dunya wa fil akhirah, dan di akhirat nanti. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab kita ini, mudah-mudahan masih ingat, pernah berkata bahwa seorang mendapatkan husnul khatimah itu adalah hasil dari perjalanannya selama dia hidup sebelumnya. Karena dia soleh, karena dia banyak berzikir, karena dia banyak ingat Allah, karena sibuknya dengan belajar, taklim, mengajar dan semuanya, sampai ketika akhir hidupnya dengan mudah dia mendapatkan husnul khatimah. Demikian pula yang mendapatkan su'ul khatimah akibat dari perjalanan hidupnya yang jelek. Banyak dosa, banyak maksiat, banyak berdusta, banyak berbicara jelek, berbicara kasar, berbicara kotor, banyak lagu, banyak nyanyi, banyak segala macam maksiat, sampai ketika akhir hidupnya, ya itu yang terucap. Bagaimana mungkin dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan baik, dengan hatinya? Bagaimana dia bisa untuk mengucapkan ketaubat kepada Allah ketika akhir hidupnya? Susah. Maka husnul khatimah atau su'ul khatimah akan didapat bagi mereka yang perjalanannya baik, akan hasilnya husnul khatimah. Yang perjalanannya jelek, hasilnya di akhirnya adalah su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dhalik. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. فَكَيْفَ يُوَفَّقْ لِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ. Bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan taufik untuk mendapatkan husnul khatimah? مَنْ أَغْفَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ. Bagaimana mungkin akan mendapatkan husnul khatimah kalau orang itu sudah Allah lalaikan hatinya dari zikir kepada Allah. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, dan sudah mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Jauh dari zikrullah, mengikuti hawa nafsu, dan urusannya selalu menjauh dan menyimpang. Faba'idun min qalb man qalbuhu ba'idun min Allah, maka sangat jauh, bermakna tidak mungkin bagi orang yang hatinya jauh dari Allah. Orang yang hatinya jauh dari Allah, maka dia jauh dari husnul khatimah. Ghafilun anhu, yang selalu lalai terhadapnya. Muta'abbidun lihawahu, yang selalu menyembah hawa nafsunya. Asirun li syahawatihi, dia menjadi budak terhadap syahwatnya. Bagaimana mungkin mendapatkan husnul khatimah? Walisanuhu yabisun an dzikri, lidahnya kering dari zikir kepada Allah. Wajawarihuhu mu'attalatun an ta'atihi, dan anggota badannya pun tidak sibuk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustaghilatun bi ma'siyatihi, justru sibuknya dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ba'id kullal ba'd, ba'idun an hadha an yuwaffaq lil khatimah bil husna. Orang yang seperti ini jauh, jauh untuk mendapatkan taufik. Jauh untuk mendapatkan taufik husnul khatimah. Walaqad qata'a khawful khatimati dhuhurul muttaqin. Wa ka'annal musii'ina dhalimina qad akhadhu tawqi'an bil aman. Sungguh laqad qata'a khawful khatimah, telah terputus rasa khawatir, rasa takut dari akhir hidupnya. Dhuhural muttaqin, munculnya atau dari orang-orang yang takwa. Wa ka'anna al-musii'ina adh-dhalimin, sedangkan orang-orang pendosa yang zalim seakan-akan memiliki tanda tangan perjanjian bahwa dia akan selamat nantinya, saking tenangnya. Bagaimana kalau engkau nanti su'ul khatimah? Ah, tenang saja. Ka'annahum qad akhadhu tawqi'an bil aman, seakan-akan dia sudah punya perjanjian bahwa dia akan aman dari su'ul khatimah. Padahal orang muttaqin saja takut kepada su'ul khatimah. Tetapi orang-orang pendosa ini sangat tenangnya. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah, innalakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Kata Allah, apa kalian punya perjanjian atas kami? Balighatun ila yaumil qiyamah, yang perjanjian itu berlangsung, berlaku sampai hari kiamat. Apakah kalian punya perjanjian dengan Allah yang berlaku sampai hari kiamat? Innalakum lama tahkumum, bagaimana kalian ini menghukumi? Kok bisa setenang itu? Tidak khawatir adab, tidak khawatir su'ul khatimah, tidak khawatir dia mendapatkan kejelekan yaumul qiyamah. Apakah kamu punya perjanjian dengan Allah? Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah, innalakum lama tahkumun, sesungguhnya kalian ini bagaimana kalian menghukumi? Salhum ayuhum bidzalika za'im, tanyakan pada mereka, siapa yang bertanggung jawab atas mereka? Siapa yang menjamin? Siapa pimpinan mereka? Siapa za'imnya? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ya aminan ma'a qubhil fi'li minhu ahl, ataka tawqi'u amnin anta tamlikuhu, jama'ta syai'aini amnan wattiba'a hawan, hadha wa ihdahuma fil mar'i tuhlikuhu. Wal muhsinuna ala darbil makhawifi qad, saru wadhalika darbun lasta taslukuhu. Qarratta fil zar'i waqta al-badri min safahin fakaifa 'inda hasadin nasi tudrikuhu. Hadha wa a'jabu shay'in fika zuhduka fi daril baqa'i bi'aisin sawfa tatrukuhu. Min as-safihi idhan billahi anta amil maghbunu fil bay'i ghubnan sawfa yudrikuhu. Wahai orang yang tenang, padahal jelek perbuatannya. Perhatikan syair yang bagus ini. Ya aminan ma'aqubhil fi'il. Wahai orang yang merasa tenang, padahal perbuatannya jelek. Apakah engkau sudah punya perjanjian keamanan yang engkau akan jalani? Ini perbuatannya jelek, tapi tenang. Apakah ataka tawqi'u amnin? Apakah engkau punya perjanjian keamanan yang engkau akan jalani? Oh, saya punya tiket ke surga. Oh, saya punya perjanjian aman dari neraka. Jama'ta syai'aini. Engkau kumpulkan dua perkara. Amnan wattiba'i hawa. Merasa tenang sama mengikuti hawa nafsu. Aneh. Enggak mungkin berkumpul dua perkara ini. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu, harusnya takut azab. Tetapi jama'ta syai'aini amnan wattiba'i hawan. Hadza wa ihdahuma fil mar'i tuhlikuhu. Padahal satu saja pada seseorang akan tuhlikuhu, akan membinasakan. Amnan wattiba'i hawa. Engkau kumpulkan dua perkara ini, padahal ihdahuma, salah satunya sudah cukup membinasakan. Ittiba'il hawa, membinasakan. Amin. Wa man ya'manu min makrillah. Diancam oleh Allah. Siapa yang merasa aman dari adab Allah? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah, dari adab Allah? Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah katakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah kalian merasa aman, tidak takut kalau tiba-tiba datang azab Allah di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Atau apakah mereka tidak takut kalau datang azab kami di pagi hari ketika mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Merasa aman dari azab Allah itu dosa besar. Tiga dosa besar yang dikumpulkan dalam satu riwayat. Asyirku billah, wal amnu min makrillah, wal ya's min rawhillah. Tiga dosa yang mengerikan, membinasakan. Pertama, kesyirikan kepada Allah. Kedua, merasa aman dari azab Allah. Dan yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Maka kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, jama'ta syai'aini amnan wattiba'i hawan, hadza wa ihdahuma fil mar'i tuhlikuhu. Engkau kumpulkan dua perkara, merasa aman dan mengikuti hawa, padahal salah satunya sudah cukup membinasakan. Wal muhsinuna 'ala darbil makhawifi qad saru wa dzalika darbu lasta taslukuhu. Orang-orang yang muhsinun, di atas jalan ketakutan. Orang-orang yang muhsin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang takwa, mereka merasa takut dari azab Allah. Siapa sebaik-baik umat? Para sahabat. Siapa al-muhsinun sebaik-baik muhsinun setelah nabinya? Para sahabat. Siapa yang mu'minuna haqqa, yang Allah katakan dalam Quran, ulaika humul mu'minuna haqqan, para sahabat. Tetapi lihatlah mereka. Bagaimana berkata, kalau aku diberi pilihan untuk dihisab atau untuk jadi tanah saja. Sungguh demi Allah, aku akan memilih jadi tanah saja. Aku takut kalau dihisab, ternyata aku diazab. Takut terhadap azab. Wal muhsinuna ala darbil makhawif qad saru. Orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang muhsin berjalan di jalan ketakutan, kekhawatiran akan azab Allah. Dzalika darbun lasta taslukuhu. Itu jalan yang kalian enggak jalani. Masih memanggil siapa tadi yang di awal? Ya aminan ma'aqubhil fi'li minhu ahal. Wahai orang yang merasa aman padahal perbuatannya jelek. Orang baik saja, orang soleh saja, takut dan perjalanannya penuh ketakutan, kekhawatiran akan azab Allah. Meratap di malam hari. Ya Allah la tu'adzibni. Ya Allah ajirni minan nar. Ajirni minan nar. Sedangkan engkau lasta taslukuhu, engkau tidak menjalani jalan itu. Wa dzalika darbun lasta taslukuhu, itu jalan yang tidak engkau jalani. Farrabta fi zar'i waqta al-badri min safahin fa kaifa 'inda hasadin nas tudrikuhu. Engkau sia-siakan ketika masa menanam. Farratta fi zar'i waqta al-badri min safahin. Sesungguhnya mereka yang melalaikan waktu menanam ketika menebar benih itu merupakan kebodohan. Mengapa? Fa kaifa inda hasadin nasi tudrikuhu? Bagaimana mungkin ketika mereka panen kamu akan panen? Tak mungkin. Ketika mereka menanam kamu tenang-tenang saja. Ketika mereka menebar benih kamu tenang-tenang saja. Sampai ketika waktu panen, kamu mau ikut panen. Ada safah. Farratta fi zar'i waqtal badri min safah. Orang yang melalaikan ketika menanam benih, ketika menanam biji-bijinya di awal perkara, itu kebodohan. Mengapa? Bagaimana mungkin engkau akan bisa panen ketika manusia rame-rame memanen kebun-kebunnya? Fa kaifa inda hasadin nasi tudrikuhu? Bagaimana mungkin engkau akan bisa ikut panen bersama manusia? Hadza wa a'jamun syai wa a'jabu syai'in. Ini dan yang lebih menganehkan lagi, fika padamu wahai orang yang tenang dalam keadaan berdosa, lebih aneh lagi darimu adalah zuhduka fi daril baqa. Engkau zuhud terhadap akhirat. Harusnya zuhud itu terhadap dunia. Belah saya enggak butuh. Saya enggak perlu, cukuplah ini apa adanya. Itu zuhud terhadap dunia. Wa ajabu syai'in fik, dan yang paling aneh darimu adalah zuhduka fi daril baqa bi'aisin saufa tatrukuhu. Engkau zuhud terhadap akhirat karena sibuk ngurusi dunia yang saufa tatrukuhu, yang kau akan tinggalkan dia. Saufa tatrukuhu, akan kau tinggalkan dia. Manis safihu idzan. Kalau begitu siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Billahi, dengan nama Allah, anta amil maghbunun fil bay'i ghubnan saufa yudrikuhu. Kalau begitu siapa yang safih? Kalau begitu demi Allah, engkau atau mereka yang akan mendapatkan untung, mereka yang beruntung dalam jual belinya, keuntungan yang mereka akan dapati nanti yaumul qiyamah. Ikhwani fillah, na'azakumullah. Demikian Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan syair ini untuk menggambarkan betapa bodohnya orang yang merasa tenang dari azab Allah, merasa tenang dari su'ul khotimah, padahal perbuatannya jelek, banyak dosa. Qala rahimahullah, faslun. Al-ma'asi tu'mil qalbi wa tud'if basiratahu. Pasal, kemaksiatan akan membutakan hati dan akan melemahkan pandangan hati. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min uqubatiha annaha tu'mil qalb. Dan di antara akibat-akibat dosa adalah membutakan hati. Fa in lam ta'mihi ad'afat basiratahu wala budd. Di antara akibat dosa adalah membutakan hati. Kalaupun tidak membutakan, paling tidak melemahkan pandangan. Melemahkan pandangan. Walabud. Dan mesti begitu. Wa qad taqaddama bayan annaha tud'ifuhu walabud. Dan sudah lewat pembahasan bahwa kemaksiatan akan membuat lemah hati. Sekarang membuat lemah pandangannya. Fa idza amiyal qalbu wa dha'uf fatahu min ma'rifatil huda wa quwwatihi 'ala tanfidhihi fi nafsihi. Kalau mata hati telah buta atau paling tidak telah lemah, maka akan terlewatkan baginya, enggak bisa mengenali petunjuk, enggak bisa melihat bimbingan, tidak melihat kekuatan petunjuk, ala tanfidhihi fi nafsihi, dan tidak mampu untuk menerapkannya pada dirinya, wa fi ghairihi, dan juga pada orang lain, bihasbi dha'fi basiratihi wa quwwatihi, sesuai dengan kelemahan pandangannya atau kekuatannya. Baik, kalau hatinya buta walaupun matanya melihat, walaupun telinganya mendengar, walaupun dia mendengar seorang da'i menasehati, seorang ustaz ceramah, melihat masyayikh wal ulama berbicara, memberikan mau'idhah, hatinya tidak bisa melihat. Hatinya dalam keadaan tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti apa yang dimaksud. Ini mengerikan sekali. Karena kemaksiatan-kemaksiatan, maka walaupun duduk di majelis ilmu, orang-orang paham, dia tidak paham. Mengapa? Pandangannya lemah atau buta, naudzubillah. La yudrik, tidak bisa memahami, ngomong apa ini? Bahkan sepanjang kajian tanya kanan tanya kiri, maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu maksudnya apa sih? Tadi dia ngomong apa? Terus mengganggu kanan, mengganggu kiri. Biasanya, maaf ya, biasanya orang ini orang masih banyak dosanya dalam keadaan belum tahu sama sekali pengajian, hari itu baru datang. Bicara maksiat, maksiat itu apa sih? Dosa, oh dosa. Habis itu nanya lagi, nanya lagi. Mengapa tidak punya pandangan di hatinya? Barakallahu fikum. Fa innal kamalal insani madaruhu ala aslain. Karena sesungguhnya kesempurnaan manusia itu lingkupnya pada dua perkara. Kesempurnaan manusia lingkupnya pada dua perkara. Pertama, ma'rifatul haqqi minal batil. Pertama, pengenalan terhadap kebenaran dan kebatilan. Tahu mana hak mana batil. Yang kedua, ada keinginan memilih yang hak daripada yang batil. Itharuhu, itharul haqqi alal batil. Semakin sempurna dua perkara ini, orang itu semakin sempurna. Semakin kurang dua perkara ini, maka orang itu kurang sempurna. Taib, dua perkara. Semangat pengen hak ada. Ilmu tentang mana hak, mana batil, tidak ada. Tidak bisa. Pokoknya cari hak. Kayaknya ini, kayaknya itu, kayaknya ini, kayaknya itu. Akhirnya terjatuh dalam sekian banyak kesalahan. Mengapa? Punya satu, tidak punya yang lain. Dia punya itharul hak. Pengin kebenaran. Tapi ilmu tidak ada. Mana hak, mana batil. Ma'rifah tidak punya. Atau dibalik punya yang ini, punya ilmu ma'rifatul haqqi minal batil. Dia tahu mana hak, dia tahu mana batil, dia tahu mana yang baik, dia tahu mana yang jelek. Tetapi semangat untuk kebenaran gak ada. Iya, saya tahu. Loh, ini yang benar, yang salah. Iya, saya ngerti. Kalau ulangan juga 10. Tapi tetap yang dilakukan yang jelek. Tidak punya itharul haq. Gak punya semangat untuk mencari kebenaran. Maka barakallahu fikum, seorang manusia akan sempurna kalau dua ini sempurna. Ilmu tentang mana hak mana batilnya sempurna, dan semangatnya mencari kebenaran sempurna. Maka orang itu lebih sempurna. Kalau kurang semangatnya, ya kurang sempurna. Kurang ilmunya juga kurang sempurna. Kurang dua-duanya juga kurang sempurna. وَمَا تَفَوَّتَتْ مَنَازِلُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِقَدْرِ تَفَاوُتِ مَنَازِلِهِمْ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah berbeda-beda kedudukan manusia ini di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Artinya, tidaklah berbeda-beda kedudukan manusia di sisi Allah, apakah ketika di dunia atau ketika di akhirat, kecuali karena berkait dengan dua perkara ini. Yang dua perkara ini tinggi, di sisi Allah mulia. Yang dua perkara ini rendah, di sisi Allah rendah. وَهُمَا اللَّذَانِ أَثْنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ ala anbiya'ihi bihima. Dua perkara inilah, kata Ibnu Qayyim, yang Allah puji para anbiya, Allah puji para nabi dengan keduanya, yaitu pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wadhkur 'ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Sebutkanlah hamba-hamba kami, kata Allah. Allah membanggakan para nabinya. Hamba kami Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Mereka adalah ulil aidi wal absar. Aidi semangatnya, absar ma'rifahnya. Subhanallah. Jelinya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ulil aidi wal absar. Absar itu pandangan. Melihat mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah, dia punya. Punya basirah, punya pandangan, punya ilmu, punya ma'rifah. Dan memiliki aidi, semangat. Memiliki kekuatan, kekuatan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, artinya semangat untuk mengerjakan yang hak dan menghindari yang batil. Punya kekuatan, punya semangat untuk memilih yang hak, menghindari yang batil. Itu Allah puji para anbiya. Fal aidi al-qawi fi tanfidil haq. Aidi adalah kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Sedangkan absar adalah basair fid din, pandangan terhadap agama. Fawasafahum bikamali idrakil haqqi wa kamali tanfidih. Berarti Allah mensifati mereka dengan kesempurnaan idrakil haqq dan kesempurnaan pelaksanaannya. Kesempurnaan idrakil haqq, inilah ma'rifah. Pengenalan mana hak, mana batil. Dan juga tanfidih, penerapannya. Ada keinginan untuk memilih yang hak dan menghindari yang batil. Ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari kejelekan. Punya semangat itu. Kalau gak punya, ilmunya gak bermanfaat. Disuruh untuk bersikap baik, ini yang benar. Jangan mengerjakan yang salah. Ya saya ngerti, saya tahu. Tapi tetap diselisihi oleh dirinya. Berarti dia punya ma'rifah, tapi tidak punya aid, bukan yad, aid, dal aid. Jangan berkata, kok tangan diterjemahkan kekuatan, kan ini takwil, beda yad dengan aid. Barakallahu fikum. Wan qasaman nas fi hadzal maqami arba'ata aqsam. Akhirnya manusia terbagi-bagi dari sisi dua perkara ini menjadi empat golongan. Bisa dirinci? Nah, karena dua, berarti ada yang punya satu ini, ada yang punya satu ini. Ada yang punya dua-duanya, ada yang gak punya dua-duanya. Berapa? Empat. Ada yang punya dua-duanya lengkap, itulah para anbiya. Ada yang punya satu ma'rifahnya saja, tapi gak punya semangat, seperti Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ada yang punya semangatnya mencari kebenaran tapi gak punya ilmu, seperti Nasrani akhirnya menuhankan Isa. Dan ada yang tidak punya dua-duanya, seperti orang-orang kafir. Fahaulai asraful aqsami minal khalqi wa akramahum 'ala Allah. Maka mereka para anbiya adalah sebaik-baik bagian yang paling tinggi dari makhluk-makhluk dari sisi tersebut. Taib, siapa itu? Golongan pertama. Siapa golongan pertama? Para anbiya yang memiliki kedua-duanya. Ulil aidi wal absar. Yang kedua, aksuha ula. Yang kedua lawannya. Berarti tidak punya dua-duanya. Man la basirata lahum fid din wa la quwwatan ala tanfidil haq. Orang-orang yang tidak punya pandangan terhadap agama, tidak mengerti ilmu, enggak mengerti mana hak mana batil, dan juga tidak memiliki kekuatan untuk mencari kebenaran, tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Wa hum aktsaru hadzal khalq, dan ini yang sangat banyak dari makhluk-makhluk ini. Alladzina ru'yatuhum qadhal 'uyun wa humal arwah, yang melihat mereka akan nyepeti moto, kata orang Jawa Timur. Tahu nyepeti moto? Bikin kelilipan mata. Melihatnya kelilipan. Wa humal arwah, dan membuat panas dingin jiwa. Wasaqamul qulub, yang hati-hati menjadi sakit. Wa yudayyiquna ad-diyar, dan membuat sempit tempat. Wa yughluna al-as'ar, dan membuat harga-harga semakin naik. Wa la yustafadu bi suhbatihim illa al-'ar, dan tidak ada faedahnya bersahabat dengan mereka kecuali aib. Ar adalah aib. Wasyanar, dan kejelekan-kejelekan. Kemudian Ibn Hazmullah, lihat Ibn Qayyim menggambarkan betapa jeleknya golongan kedua. Tidak punya ilmu, tidak punya keinginan. Keinginan tidak punya, ilmu tidak punya. Orang yang tidak punya ilmu tapi punya keinginan mungkin akan tanya, akan cari, akan belajar. Tapi keinginan tidak punya, ilmu juga tidak punya. Lihat mereka kelilipan kita. Badan panas dingin. Jengkel pada mereka. Hati sakit. Sempit, ya Allah. Mereka berbuat seperti ini, seperti itu. Berkawan dengan mereka, lebih parah lagi. La yustafadu bisuhbatihim illal ar wasyanar. Tidak ada faedahnya bersahabat dengan mereka kecuali ar. Golongan ketiga. Man lahu basiratun bilhaqi wa ma'rifatu bihi. Golongan ketiga, orang yang punya basirah, mengerti mana benar mana salah. Lakinnahu dha'ifun, tetapi dia tidak punya kekuatan. La quwwata lahu 'ala tanfidhihi, tidak ada semangat untuk melaksanakan mana yang hak. Wala da'wah ilaihi, tidak punya semangat untuk mengajak kepada kebenaran. Seperti menanam benih yang bagus di tanah yang tandus. Eman. Benihnya bagus. Tapi ditanam di tanah yang tandus. Enggak akan tumbuh apapun. Taib barakallahu fikum. Ilmunya ada. Mana hak, mana batil, tahu. Tetapi semangat untuk beramal enggak ada. Semangat untuk mengajak enggak ada. Wa hadha halul mu'minid dha'if. Inilah keadaan orang yang beriman. Ngerti mana hak, mana batil. Tapi lemah. Wal mu'minul qawi khairun wa ahab ila Allah min mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai daripada mukmin yang dha'if. Al-qismur rabi'. Qism yang keempat. Man lahu quwwatun wa himmatun wa azimatun lakin dha'iful basirah fid din. Yang keempat kebalikannya, yang ketiga, yaitu punya semangat, punya kekuatan, punya tekad yang kuat, masya Allah. Tetapi tidak memiliki ma'rifah. Tidak memiliki basirah. Tidak mengerti agama. La yakadu yumayziz baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Hampir-hampir dia tidak bisa membedakan mana wali-wali Allah, mana wali-wali setan. Bal bihasbi kulli sawada tamrah. Bahkan Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, hanya mengerti semua yang hitam berarti korma. Kasihan sekali. Balyahsad kulla sauda itamrah. Bahkan mengira semua yang hitam berarti korma. Oh, bahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa makan racun, bisa makan kotoran. Dikira korma. Wa yasib kullas baydha syahmah. Dan mengira semua yang putih berarti lemak. Yasibul waram syahman. Bengkak dikira gemuk. Kasihan. Ini untanya bengkak. Kelihatan. Bagi orang yang memiliki basirah. Tapi karena dia enggak punya basirah. Wah, unta saya gemuk. Besok mati. Karena bengkak. Al-waram itu bengkak. Dikira syahman. Wah, pertama gemuk. Wadawa an-nafi' summan. Dan mengira obat yang manjur dikira racun. Dan sebaliknya. Racun dikira obat. Bagaimana kira-kira semangatnya untuk mengamalkan? Eman. Akan mengamalkan yang salah. Walaysa min ha'ula'i man yasluh lil imamah fid din. Orang-orang ini yang kedua dan ketiga dan yang kedua, ketiga dan keempat. La yasluh an yakuna imaman. Tidak pantas menjadi imam. Tidak pantas menjadi pemimbing, pengayom, pemimpin. Enggak pantas untuk menjadi seorang yang menggiring domba-domba. Mengapa? Karena perangkat untuk menjadi seorang imam juga dua perkara itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, waja'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka para imam-imam yang membimbing, yang mengarahkan. Yahdu Nabi Amrina. Kapan? Lama sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Yakin terhadap ayat-ayat Allah, itulah ma'rifah. Sabar dalam beramal, sabar dalam berjuang, sabar dalam berdakwah, itu adalah tekad yang kuat, semangat yang kuat. Dua. Fa akhbar subhanahu anna bis-sabri wal yaqin nahlul imamah. Allah khabarkan di sini bahwa dengan kesabaran dan keyakinan mereka akan menjadi atau bisa dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin, jadi imam-imam fid din. Wa haula'i humul ladzina istathnahumullah subhanahu wa ta'ala min jumlatil khasirin. Dan merekalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari golongan orang yang merugi. Dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia akan merugi. Siapa yang dikecualikan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang beriman dan beramal saleh, beriman dengan semua berita dari Allah dan Rasulnya, ini baik, ini jelek, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, semua percaya. Setelah itu semangat diamalkan dengan amalan saleh. Maka mereka lah yang dikecualikan oleh Allah. Alladhi huwa zamnus sa'yil khasirina warabihin ala anna man adahum fahuwa minal khasirin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Falam yaktafi minhum bi ma'rifatil haqqi wa sabri 'alaihi. Tidak cukup hanya mengenal kebenaran dan sabar di atasnya hingga dia mengajak orang lain. Tidak lazim tapi muta'addi. Ini bahasa nahwu. Hah? Bukan fi'il yang lazim, tapi fi'il yang muta'addi, membutuhkan objek. Semangat untuk dirinya beramal, itu sudah bagus. Tetapi yang digambarkan ini oleh Allah dalam surat Al-Asr, semangat untuk dirinya dan mengajak orang lain. Muta'addi ila maf'ulain mafa'il. Ya'ni untuk dirinya dan orang lain semangat. Tidak cukup hanya untuk dirinya saja. Hatta yusi ba'duhum ba'da. Hingga mereka saling mewasiatkan kepada sebagian yang lain. Wa yursiduhu ilaih. Mengarahkan kepadanya. Wa yahudduhu alaih. Menganjurkan, mendorong, memberi semangat. Wa idha kana man ada ha'ulai khasiran. Ini nyari titiknya enggak ketemu. Mau berhenti di mana? Padahal waktunya sudah habis. Bagaimana? Masih berkait juga nih. Wa idza kana man ada huwa khasiran, kalau yang lain selain ini adalah rugi, fa ma'lumun annal ma'asi wadh-dhunub tu'mi basiratal qalb. Maka jelaslah bahwa maksiat-maksiat akan membuat buta hati, membuat hati jadi bodoh, tertutup pandangannya, tidak bisa melihat mana hak mana batil. Fala yudrikul haq kama yanbaghi, tidak bisa melihat kebenaran sebagaimana mestinya. Wa tudhif quwwatahu, dan akan membuat lemah azimatahu, semangatnya. Fala yasbir alai, dan tidak sabar. Baru sebentar mengajak, udahlah saya enggak mau mengajak lagi abadan. Baru sekali udah saya tidak mau lagi. Ini lemah, dhaif. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.